Aku belum mandi, tak tumpang, tapi masih cantik juga, tak tumpang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tumpang pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tumpang pada aku tak berwarna, tak tumpang. Tapi kalau langsung astagfirullah baunya. Kalau cowok ganteng yang lewat, aku anju ajanya. Kalau apakah yang lewat, aku anju ajanya. Yang penting indah mangga dua orang, tak tentang walau acok kalah surah. Tak tumpang, tapi hati saya senang.